Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد أوصيكم wa iyyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas, melaksanakan berbagai macam kegiatan. Tentunya ini tidak terlepas daripada anugerah nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Untuk itu khatib berwasiat kepada kita semua agar senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat ini, dan juga dengan penuh harapan semoga aktivitas yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai ibadah, dan amaliah salat Jumat kita di siang hari ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, memasuki musim haji tahun ini, alhamdulillah sudah beberapa jamaah kita yang diberangkatkan. Kalau kita berbicara ibadah haji, tentu tidak terlepas daripada sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tanpa kita memahami sejarah Nabi Ibrahim, mungkin ada di antara kita yang menafsirkan ketika kita melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah seolah-olah kita ini sedang memuja-muja batu, seolah-olah kita ini adalah sedang mengitari batu. Kalau kita tidak memahami sejarah Nabi Ibrahim, bisa jadi penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap anaknya Nabi Ismail, kita akan menyimpulkan seolah-olah Nabi Ibrahim itu kejam, seolah-olah Nabi Ibrahim itu bengis mengorbankan anaknya demi untuk memenuhi daripada perintah Tuhannya. Tetapi kalau seandainya kita memahami sejarah Nabi Ibrahim, dugaan-dugaan tadi insya Allah akan selesai, akan menjawab daripada keraguan-keraguan kita terhadap apa yang kita lakukan selama ini, khususnya yang kaitannya dengan ibadah haji dan ibadah kurban. Ayat yang tadi saya sampaikan di dalam mukaddimah itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 124, yang Allah menyatakan di dalam ayat tadi, wa idzibtala ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Dan ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim, bikalimatin dengan kalimat-kalimat. Fa'atammahun, maka Nabi Ibrahim itu menyempurnakan kalimat-kalimat tersebut. Kemudian Allah mengatakan, qala inni ja'iluka linnasi imama. Aku, kata Allah, menjadikan engkau sebagai imam. Imam biasanya adalah tempatnya di depan. Imam adalah dijadikan panutan. Ketika imam berdiri, maka makmum pun berdiri. Ketika imam ruku, makmum pun ruku. Demikian, ketika imam sujud, maka makmum pun sujud. Artinya imam adalah sebagai panutan. Imam adalah sebagai teladan. Maka pantaslah kalau seorang pemimpin itu dikatakan imam. Karena memang siyogianya adalah seorang pemimpin itu layak dan pantas untuk diteladani. Layak dan pantas untuk diikuti. Maka ketika pemimpin itu tidak layak dan tidak pantas untuk kita ikuti, karena memang sikap dan perilakunya yang tidak layak untuk kita ikuti, sesungguhnya pemimpin itu adalah tidak layak menjadi imam. Nabi Ibrahim Allah angkat sebagai imam, sebagai teladan, sebagai panutan. Kenapa? Karena memang berbagai macam ujian yang Allah berikan kepadanya, ternyata ujian-ujian tersebut dapat dilaksanakan, dapat ditempuh oleh Nabi Ibrahim dengan baik, yang sehingga Allah katakan di sana adalah fa'atammahun. Nabi Ibrahim dapat menyempurnakannya. Saya ingin katakan bahwa Nabi Ibrahim untuk menjawab daripada keragu-raguan kita ketika kita melaksanakan ibadah haji, seolah-olah ketika kita mengitari Ka'bah, seolah-olah adalah kita mengitari batu. Tapi kalau kita melihat sejarah Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim adalah Nabi yang sebagai penemu Tuhan, sebagai bapak monoteisme, sebagai bapak tauhid. Bagaimana tidak? Beliau banyak sekali menghadapi tantangan-tantangan dari kaumnya, yang mana kaumnya pada saat itu menyembah berbagai macam Tuhan. Di daerah kelahirannya saja, Nabi Ibrahim di sana menemukan penduduknya, kaumnya menyembah berhala. Bahkan bapaknya yang disebut dalam Al-Quran Azar, bukan hanya penyembah berhala, tapi pemahat patung itu sendiri. Tapi ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada orang tuanya, menyatakan apa yang disembah oleh bapaknya, apa yang disembah oleh kaumnya, itu adalah merupakan kesesatan yang nyata. Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidzu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Ayah, mengapa engkau jadikan patung itu sebagai Tuhan? Saya menganggap sesembahan yang disembah selain Allah ini adalah merupakan kesesatan. Sehingga sampai puncaknya Nabi Ibrahim dibakar karena mempertahankan keimanannya bahwa patung itu adalah bukan Tuhannya. Nabi Ibrahim pergi lagi ke satu daerah yang ternyata daerah itu penghuninya, penduduknya menyembah bintang. Tapi ternyata bintang itu malamnya ada, paginya tidak ada. Demikian pula dengan matahari, demikian pula dengan bulan. Semuanya ternyata ketika Nabi Ibrahim melihat itu tidak sesuai, ini bukan Tuhan kita. Sehingga mengatakan Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajah saya kepada zat yang menciptakan langit dan bumi ini. Lillahi rabbil alamin. Ini adalah Tuhan kita. Tuhan kita adalah yang menciptakan alam ini. Artinya di sana Nabi Ibrahim mengajak umat manusia, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Tuhan kita itu adalah bukan Tuhan-Tuhan lokal, bukan Tuhan-Tuhan daerah, tapi Tuhan seluruh alam ini. Karena dilihat Tuhan-Tuhan yang ada pada saat itu adalah Tuhan-Tuhan lokal belaka. Ini untuk menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim adalah merupakan Nabi yang pertama kali mengumandangkan Tauhid. Nabi-Nabi yang lain itu mendapatkan ajaran bahwa Allah itu sebagai Tuhannya adalah setelah mendapatkan wahyu. Tapi Nabi Ibrahim justru sebelum mendapatkan wahyu, dia sudah menyatakan bahwa Tuhan saya adalah Allah yang menciptakan alam ini. Jadi dengan demikian, kalau seandainya ada ajaran haji yang kita berkeliling Ka'bah di sananya, yang kita di sana disunnahkan untuk menyentuh bahkan mencium daripada batu itu, bukan berarti kita mengkultuskan batu itu, tapi kita kembalikan kepada ajaran Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim adalah Nabi yang mengajarkan Tauhid itu. Sidang Jumat hafizakumullah. Yang kedua, kita melihat bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang sangat taat kepada Allah. Bahkan telapak kakinya Nabi Ibrahim saja diabadikan sampai detik ini, yang disebut Maqam Ibrahim. Kenapa Maqam Ibrahim itu adalah sampai sekarang diabadikan? Yang namanya Maqam Ibrahim ini adalah telapak Nabi Ibrahim. Barangkali yang kita pernah kesana, kita akan melihat bahwa telapak Nabi Ibrahim itu sangat besar. Artinya kalau telapaknya saja besar, orangnya juga besar. Kenapa adanya Maqam Ibrahim ini diabadikan? Bisa jadi ada sinyal Allah di sana untuk memberikan ibrah kepada umat manusia, khususnya umatnya Nabi Muhammad itu. Hai umat Nabi Muhammad, coba kau lihat itu telapak Nabi Ibrahim. Bukankah telapaknya besar, orangnya juga besar. Tapi betapapun dia orangnya besar, tidak pernah menyombongkan diri. Bagaimana dengan kita yang ketika kita diperintahkan oleh Allah terhadap ajaran-ajarannya, bukankah tidak sedikit di antara kita adalah yang mengabaikannya, adanya yang melalaikannya? Nabi Ibrahim jangankan diperintah untuk mengerjakan sholat, diperintahkan untuk menyembelih anaknya pun siap. Bukankah hari kurban yang sebentar lagi juga kita akan laksanakan Idul Kurban, itu juga tidak terlepas daripada sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kok ada perintah yang namanya pengorbanan itu? Kenapa kok tega-teganya Nabi Ibrahim itu menyembelih anaknya? Para jamaah, sekali lagi, kalau seandainya kita hanya melihat peristiwa itu, kita akan menyimpulkan kejam sekali Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim itu adalah bapak kemanusiaan. Ajaran-ajaran haji, ajaran kurban itu tidak terlepas daripada ajaran kemanusiaan. Apa yang kita bisa ambil daripada pelajaran daripada ajaran kurban? Yang pertama, ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim melalui mimpinya untuk menyembelih anaknya, itu sesungguhnya tidak terlepas daripada janji Nabi Ibrahim sebelumnya. Karena memang sebelumnya pada saat itu, pada abad Nabi Ibrahim hidup, tidak sedikit manusia itu dijadikan korban oleh manusia. Di Mesir kuno, itu yang namanya setiap tahunnya gadis-gadis yang tercantik di seluruh Mesir itu diambil lantas disembelih mereka, dikorbankan untuk sungai Dewi Nil. Demikian pula di Irak, anak-anak yang masih merah yang baru dilahirkan pada hari dan tanggal tertentu, anak ini ternyata dihadiahkan untuk Dewa Baal yang ada di Irak. Belum lagi di Meksiko sana, ada darah dan jantungnya yang dihadiahkan, yang dikorbankan untuk dewa perang mereka yang disebut Odin. Artinya apa? Bahwa pada saat itu sudah terbiasa manusia dijadikan korban. Maka hadirnya syariat kurban ini untuk apa? Seolah-olah untuk menjawab kebiasaan yang dilakukan oleh manusia pada saat itu. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya, bukankah pada saat itu ketulusan Nabi Ibrahim dan juga ketulusan anaknya untuk disembelih? Tetapi Allah menggantinya, Nabi Ismail itu, dengan seekor domba yang besar. Sinyal Allah menyatakan di sini bahwa manusia itu adalah sangat berharga kalau untuk dikorbankan. Maka Allah ganti dengan seekor domba. Artinya, jangan manusia itu dijadikan korban. Kalau seandainya demi untuk kepentingan ibadah saja, manusia itu diselamatkan oleh Allah, karena Allah, bagaimana kalau seandainya kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya duniawi, bersifat adalah mengorbankan manusia. Bukankah ada di antara kita yang demi untuk kepentingan politik, demi untuk mendapatkan jabatan, demi untuk mendapatkan kedudukan, manusia dikorbankan? Artinya nilai-nilai ajaran kurban yang diajarkan Nabi Ibrahim tidak dilakukan oleh kita. Yang kita sembelih adalah binatang. Sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kitalah yang harus kita sembelih. Sifat-sifat rakus, sifat-sifat sombong, sifat-sifat yang tidak mengenal aturan, yang semau gue, inilah pada hakikatnya yang kita harus sembelih dari diri kita. Jadi pada hakikatnya Nabi Ibrahim kenapa diangkat oleh Allah sebagai imam, sebagai teladan? Setidaknya ada dua prinsip yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Yang pertama ajaran ketauhidan, dan yang kedua adalah ajaran kemanusiaan. Semoga musim haji tahun ini dan Idul Kurban tahun depan ataupun bulan depan yang kita akan lakukan ini, semoga dijadikan ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita, agar senantiasa kita terus mentauhidkan Allah. Jangan sampai kita menyekutukan Allah sekecil apapun, karena perbuatan musyrik ini adalah sangat dimurkai oleh Allah, bahkan dosa yang tidak terampun. Di samping itu juga, kita tentunya adalah harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan di antara kita. Jangan sampai ada manusia yang dikorbankan demi untuk kepentingan-kepentingan sesaat kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bit-taqwa. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi nahana 'an ittiba'il hawa. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli wa sallim 'ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Para jamaah, dalam khutbah yang kedua ini, mari kita senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan adanya beliau, alhamdulillah, kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Dengan adanya beliau, kita bisa memahami apa yang kita harus lakukan untuk menyembah Allah. Allah sendiri bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan hal itu kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala ali at-tahirin. Wardallahu man ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in wa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansurul muslimina fi Suriya. Allahumma ansurul muslimina fi Misra. Allahumma ansurul muslimina fi kulli makan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghy ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wa aqimish shalah.